Surat Paulus man perpulungan Filipi. Filipi bindusada. Surat enda ibas akunari, Paulus ras Timotius, persuruhan-persuruhan Kristus. Surat enda man anak-anak dibata siringan i Filipi, si ersada ras Kristus Yesus, bagepe man pemimpin-pemimpin ras sinampati ibas perpulungan. Dibata bapanta, ras Tuhan Yesus Kristuslah mereken lias ate, ras kemalaman ate man bandu. Ku inget kencakam, ku katakan bujur mandi batangku erkiteken kam. Tep-tep aku ertoto karena kam krina, ertoto aku alumriah ukur. Nginget ku gakam nampati aku, ibas dahin meritakan berita si meriah, tang-tang nanari seh genduari. Bagepe tek aku, maka itruskan dibata ngedahin si mehuli, si enggo ibena kena, ibas kam seh kuarina, Kristus reh mulihkan. Kuinget kam lalap, janah patut ngebagenda penggejapanku karena kam. Sabab krina kam, ngores aku ngenanami lias ate si breken dibata manbangku. Subuk genduari, asum aku ibas penjara. Bagepe nai, asum aku bebas denga, mempertahankan ras peteguhi berita si meriah alu tutus ate. Tuhu-tuhu tedeh kal ateku nandangi kam krina, alu keleng ate sirekna ibas Yesus Kristus nari. Dibata saksingku, maka kaisiku katakan enda lagua. Pertotonku kerna kam eme, ertoto aku mandibata, gelah ertambah namin keleng atendu, janah rikut ras pemetek si tuhu-tuhu, ras pengangkan si serta. Gelah yeteh du milih sa apai si mehulina. Alu bage bersih kam pagi, dingenlah erpandangan ibas warina Kristus reh pedua kaliken, guna ngadili krina manusia. Geluh du pagi itambahi alu biak si tuhu-tuhu mehuli. Si enda Yesus Kristus ngencang asup menjadi kenca, eme guna muji dengan pehagakan dibata. Oh senina-senina, gelah yeteh du, maka kai si enggo jadi man bangku, rebahan ceruh barna berita si meriah Seh maka krina sir jaga ibas istana, bagepe krina kalak siringan ijenda, meteh maka aku ipenjarakan, erkiteken aku suruh-suruhan Kristus. Janah erkiteken aku ipenjarakan senina-senina si sadakini teken, teremen rehtek naman Tuhan. Seh maka katawari pe, rehpangna ia meritakan berita si meriah Tuhulit piga-piga kalak si meritakan Kristus erkiteken cian ate, entah erkiteken ia kalak perubat-rubat. Tapi si debanna meritakan ca arah ukurna ersuruh. Si idalan kena repalaskan keleng ate, sabab itehna maka enggo ibreken diba taman bangku, dahin guna pertahankan berita si meriah Kalak si deban, labo arah ukurna resuruh meritakan berita si meriah tapi erkiteken rangap nange. Yakap nar susahna kuakap ibahanna, asum aku ipenjara. Labo dalih, meriah ngeukurku subuk mehuli entah lagi yang mehuli surasurana. Gelah Kristus iberitakan asa bancina, tetap ngemeriah ukurku. Sabab kuteh maka bebas ngepagi aku, erkiteken pertotondu ras penampat kesah Yesus Kristus. Surah-surahku dingin si kuarap kenkal, maka ola kal min sia-sia aku ibas dahinku. Tapi maka tetap min ergiah-giah ukurku, alulah biar-biaran, terlebih lebih genduari, gelah ibas krina percibalku, tama pujin man Kristus, subuk aku ngeluh entah mate gia. Sabab kaikin ertina ngeluh, man bangku ngeluh eme Kristus, janah mater untungna. Tapi adibanci mbue kubahan dahin si mehuli ibas geluhku enda, lanai ku teh milih sang geluh entah mate. Duana ngerinta aku, mesikel kal aku nadingken kegeluhanku enda, gelah banci ras Kristus, sabab eme simhulina. Tapi man gunandu, ulin aku tetap ngeluh. tekal aku kerna si enda. Sebab nama kakutuh maka langa bo aku mate. Tetap dengang aku raskam krina, guna nambahi kemajun ras kriahan du ibas kini teken. Maka kencar raskam ka aku pagi, rehlitna dalanna yakap du megah kerna aku, ibas kegeluhun du, ibas persadan du ras Kristus Yesus. Sajangan ca, suwe min lagu langkah du bagi siaturkan berita simriah kerna Kristus Gelah subuk aku rehendahi kam entah lang. Tetap ku begi ersada ukurundu, dengan ersada arihindu ibas mempertahankan kini teken, siturah erkiteken berita simriah. Ola kam biar nandangi imbang-imbangdu, piherkenlah ukurundu. Tanda manbana, maka bene me iya, jana selamat mekam, sabab dibata kap simreken keterkelinen manbandu. Dibata enggo mereken kesempatan man bandu, guna redahin man Kristus. Labo saja gelah kam tek man Kristus, tapi pe gelah kam nanami kini seran guna ia. Genduari banci kam ikut ras aku, ibas perbeben Perbeben bali ras perbeben si iidahdu kunanami nai. Dingin si begindu kunanami denga genduari.